hidupku penuh dengan pesona, membuat hati jadi terlena. Bila memandang wajahmu Frida, oh, oh, oh, Frida, idola remaja, usia muda belia. Frida, aku mempesona, menggetarkan hati di dada. Merah merekat bagaikan mawar di taman bunga. Siapa saja pasti bahagia bila bersanding denganmu, Frida. Oh, oh.